Nah, Syafi'i itu aurah. Jadi kita sebenarnya ya rontok-rontok Hanafi. Berhubung raros pokoknya dilakoni. Wah, raros itu penak, no? Mulane ana peneliti saking Mesir udarani anal Indonesian Hanafiyun atau koyo lima ada mergo raine dibukaan iku khas madzhab Hanafi. Dene yo ora ora aku meniki yo sak muni-muni. Kula kan sering kadang ditamu saking Mesir. Mesir saiki kan yo gaya-gaya. Era sakniki kan mahasiswa doktor barang kan bengkek studi banding kadang rawuh teng Indonesia. Nah, di antara ulama muda di antara yang ditemuin itu saya. Gua orang milih gue, urung roh. Tapi suatu saat pasti roh lah. Ini kan. Yo mereka yo duwe datan. Biasanya bakdo teng Gus Koyum, lek Koyum ini. Kalau kadang teng Gus Sufur. Biasanya ada sekian ulama muda yang ditemuin. Tentu yang gua juga banyak. Dan tanya jawab. Maaf saru madhabi ahli adal bila. Tak jawab Syafi'i. Gak ngandel. Mereka pakaiannya dong. Dateng gue. Lalu gue peneliti takok sing duwe omah kok ora ngandel. Biar. Ya wis mikirno tamu wis. Ya wis mulya sak muni-muni mus tulis-tulis ngono. Ya dadi ki roh ya asbab nuzule itu seperti itu. Ya sementing kita iku duwe bojo atau duwe keluarga sing yo rofna falai. Duwe gaya pakaian sing dadekno perempuan tadi gak dilecehkan. Yo bismillah. Misalnya jilbaban ambek judes kan gak dilecehno. Jilbaban ambek gowo mercy ora dilecehno. Jilbaban numpak ontel kok bakul jamu misalnya. Liwat daerah yang fase, itu tiga dolanan. Dah saya kipi, ya ada ojo liwat. Lalu terus dia liwat, numpak tronton, atau numpak ninja. Lalu dia corok lo di bedei, cawe itu liwat daerah yang fase, numpak ninja, bek melaku. Podo-podo iso. Ono cawe itu solika, liwat daerah yang fase melaku. Jilbaban doh ya. Abek numpak ninja, corok aku wajib numpak ninja, karena mempercepat laju penyelamatan kan, gono. Lah tapi cawe tok kono Pak Ninja mirip wong lanang tapi kan luwe aman. Oh mikir Kang, calanang-lanang larat terus cawe tok numpak ninja wah serawat kelas kuwi larat. Apa menan numpak Ferrari ya ta larat. Sing penting butuhe ku aman apa? Timbang mlaku. Oh mengkeret. Wedi. Lanang kire-kire roh cawe tok. Pokoke butuhe ku sing gawe pangeran udali ka adena ayo arafna fala yuzen iku kuncine dikenali kemudian tidak dileceh ukurane apa yo wis relatif wis takik yo yakin yo ya sembo sak muni-muni sembo sembo yo kok wong Mesir paham ora paham tak mantul.